Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani wa 'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk terus dalam jalan talabul ilm, di atas jalan menuntut ilmu agama syar'i. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Melanjutkan pelajaran kitabul ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kita sampai di penghujung dari bab adab talibul ilm. Adab talibul ilm. Telah kita lewati 12 poin dari adab-adab talibul ilm. Taib, apa adab yang keenam yang disebutkan Syekh Al-Utsaimin? Mana dzikr? Ad-da'watu ila Allah, ahsan. Wa tsalits, yang ketiga. Naam. Thalith, sabi'. Anta thalith, anta sabi'. Membela syariat. Sabi'. Sabi'. Ba'da da'wati ila Allah, mada? Al-hikmah, hasan. Al-hadi ashar. Yang sebelas, sikap meneliti dan kokoh, ahsan. Barakallahu fikum. Kedua belas, enam, ahsan. Al-hirs ala fahmi muradillah wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Taib, thani. Tadi angkat tangan. Baik, apa yang kedua? Ahsan. Al-khamis. Yang kelima. Enam. Al-amal bil-ilm, ahsan. Warabi', yang keempat. Fadal. Ahsan, lapang dada masalah khilaf. Ahsan, barakallahu fik. Taib, al-thamin. Naam. Itu bin Mahfud. Ahsan, bersabar dalam menuntut ilmu. Tasi', janib. Janibu. Sebelahnya. Ahsan, menghormati para ulama, para syekh, para guru. Ahsan. Al-ashir. Naam. Al-ashir. Apakah itu dengan Alkitab wa sunnah Hasan. At-tamassuk bil kitabi wa sunnah. Nawasil, kita lanjutkan habis dari pembahasan poin ke-12. Di akhir bab, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, qala fa hadhihi ba'd al-adab mimma yanbaghi li talib al-'ilmi ay yakuna muta'athiran biha fi 'ilmihi. Kata Syekh rahimahullah, inilah sebagian adab-adab. Berarti ini bukan semua adab bagi thalibul ilm, baru sebagiannya. Nah, sebagian adab seorang penuntut ilmu, seorang yang mempelajari ilmu syar'i, haruslah dia beradab, berhias, menghiasi dirinya dengan adab-adab tersebut. Mimma yanbaghi li talibil ilm ay yakuna muta'athiran biha fi ilmi. Yang sepatutnya bagi seorang talibul ilm untuk membekas, untuk terpengaruh dengan adab-adab tersebut pada keilmuannya. Ketika dia berilmu, dia harus terpengaruh dengan adab-adab tadi. Mukhlis, ikhlas kepada Allah, punya niat ingin mengangkat kejahilan dirinya, begitu pula orang lain, punya niat untuk membela agama Islam, syariat Islam, lapang dada, beramal dengan ilmunya, berdakwah, hikmah, nam, dan seterusnya. Dalam ilmunya dia harus terpengaruh dengan adab-adab tersebut, membekas dalam dirinya adab-adab yang 12 tadi. Jadi sekali lagi, ini bukan sekedar kita baca, kita pelajari, kita amalkan pada masing diri-diri kita. Kalau punya ilmu diamalkan, kalau punya ilmu didakwahkan, kalau punya ilmu gunakan cara yang baik, nah, cara yang hikmah. Kalau punya ilmu hormati gurunya dalam belajar demikian. Hatta yakuna qudwatan salihan, sampai dia menjadi seorang qudwah, teladan yang baik, jadi panutan yang bagus. Nah, dengan ilmunya, dengan adab yang dia miliki, ya, dengan adab itulah kemudian ilmunya barokah, mubarakah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta yakuna da'iyan ilal khair, dengan itu pula dia akan menjadi orang yang berdakwah, menyeru kepada kebaikan. Nah, harus demikian seorang talib. Lapang dada, tawadhu, rendah hati, berpegang kepada Alkitab dan Sunnah, begitu pula bersemangat dalam memahami agama Allah dengan benar. Kapan seorang talib itu kemudian keluar dari adab-adab syar'i, keluar dari adab-adab talib, dikhawatirkan ilmunya tidak diberkahi. Dikhawatirkan ilmunya bukan ilmu yang bermanfaat, walaupun zatnya bermanfaat. Ilmu syar'i itu bermanfaat sifatnya. Tapi yang kemudian nempel di orang, orang per orang, bisa jadi ilmu itu menjadi pembelanya, bisa jadi pula menjadi bumerang baginya. Ilmu cuman sebatas hiasan, hafalan, ilmu cuman sebatas kefasihan di lisan, apa manfaatnya kalau kemudian tidak membuahkan hasil pahala ajar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itulah kita bisa meraup sekian banyak fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imaman fi dinillahi azza wa jal, dan dia menjadi orang, menjadi imam, pemimpin di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang diikuti. Naam. Dengan apa kemudian ilmu dia yang dia pelajari tadi bermanfaat, barokah, bisa mengajak orang kepada kebaikan, bisa kemudian dia menjadi teladan yang baik, contoh bagi yang lainnya, pemimpin dalam agama Allah Azza wa Jal. Kapan demikian? Ketika dia punya adab-adab tadi. Nah, berapa banyak orang yang belajar, apa yang dia dapatkan dari belajarnya? Enggak ada. Enggak membekas dalam dirinya, enggak membekas pada dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Belajar sekian tahun, belajar sekian lama, apa yang dia hafal, apa yang dia punya, apa yang dia fahami, tidak bermanfaat baik dirinya apalagi untuk orang lain. Apa sebabnya? Enggak ikhlas mungkin. Apa sebabnya? Mungkin dia cenderungnya meremehkan. Enggak cuma meremehkan temannya, meremehkan gurunya. Ketika dia belajar pula enggak punya sikap hikmah, cenderungnya terburu-buru, isti'jal. Ya. Cenderungnya apa? Terburu-buru, gerasa gerusu, kathratul kalam, banyak komentar, termasuk bentuk tidak hikmah. Ketika dia belajar enggak punya semangat dalam memahami ilmu, enggak punya semangat dalam memahami makna yang Allah maukan maupun Rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-muhim dia hadir ala kulli hal, dengan keadaan apa adanya, enggak punya semangat, tulis, hafal, berusaha tanya, berusaha memahami apa yang dia belum pahami. Keluar majelis ilmu, tutup buku, pulang, selesai. Nah, maka sepatutnya bagi kita semua ini meninggalkan sikap gengsi, sombong, ya, malu dalam mempelajari ilmu syar'i. Gengsi, ah apa, masa saya tanya sama si dia? Nah. Masa aku tanya sama dia? Siapa dia? Sombong, gengsi, merasa dirinya lebih utama dibanding yang lain. Sehingga apa? Diharamkan dari ilmu, merasa dirinya sudah faham, merasa dirinya lebih utama dari yang lain, sehingga dia enggak mau merujuk kepada yang lain, enggak mau tanya sama yang lain. Di antara penghalang ilmu, dia enggak tulis, dikiranya kalau tulis itu menunjukkan dia orang yang jahil. Nah, dikiranya kalau dia menghafal dia orang yang begini begitu. Nah, itu was-was dari siapa? Syaitan. Nah, kemarin sudah belajar ya, was-was syaitan membuat orang malas belajar, membuat orang enggak mau belajar, membuat orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat orang enggak mau ibadah kepada Allah, malas. Ah, saya bolak-balik wudhu terus, capek ah saya, ngapain sholat. Apa sebabnya? Was-was syaitan. Maka bersemangatlah dalam belajar. Tulis murajaah, hafalkan, pahami dengan baik. Apa yang kita pahami dapat bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat biiznillah ta'ala. 6. Maka hendaknya mereka demikian sifatnya, membekas dalam diri mereka adab-adab tersebut, adab-adab seorang talib dalam keilmuannya. Qala fa bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Fa bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Maka dengan kesabaran dan dengan rasa yakin, dengan keyakinan akan didapatkan keimamahan dalam agama ini. Sabar, tekun, teguh, pantang mundur. Wal yakin, yakin akan janji-janji Allah Azza wa Jal, yakin dengan ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala', besarnya pahala itu dengan besarnya cobaan. Semakin besar cobaannya, semakin besar pahalanya. Jangan pesimis. Jangan ketika merasa besar cobaannya kemudian, ah kenapa enak sih fulan? Jangan. Justru dengan engkau dapat cobaan yang besar, pahalamu semakin besar. Makanya yang paling berat cobaannya siapa? Para anbiya. Orang-orang yang amalannya besar, cobaannya besar, dengan itulah mereka mendapat derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya dalam surah As-Sajdah ayat ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu a'immah, para pemimpin, para imam, para ulama rabbani, orang-orang yang berilmu yang bisa membimbing umat kepada jalan al-haq. Yahduna bi amrina, mereka menunjuki ajaran kami, tuntunan kami, mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajari mereka syariat, mengajari mereka sunnah, diajak manusia ini oleh mereka. Kapan bisa kemudian dia seperti itu kondisinya setelah dia belajar? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka itu bersabar dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami, dengan firman-firman kami, dengan wahyu-wahyu yang kami berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa janji-janji, mereka yakin, ya ilmu inilah yang akan mengantarkan saya kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu inilah yang merupakan cahaya bagi saya yang akan membimbing saya selama dunia dan juga nanti di akhirat. Ilmu inilah yang merupakan ruh rohani saya, kehidupan hati saya, sehingga saya merasakan ketentraman dalam hidup di dunia. Yakin dia. Ketika dia yakin, terpacu dengan itu. Kalau sudah ragu, bimbang, apa yang dia mau jadikan sebagai patokan dasar, pondasi dia dalam berbuat. Sudah ragu, enggak yakin, masa sih ilmu ini bisa mempermudah saya masuk surga? Dengannya Allah memudahkan saya masuk surga. Masa sih ilmu ini kalau kita enggak belajar mati hati kita, enggak percaya dia. Ketahuilah ketika dia seperti itu sedang sakit hatinya atau bahkan mati hatinya. Enggak kena nasihat, ya. Enggak kena dinasehati, diberitahu pun enggak kena, enggak masuk ke dalam hatinya. Batu saja yang kerasnya seperti itu, ada yang kemudian ketika kena tetesan, satu, dua, pecah batu yang keras luar biasa. Tapi kalau hati manusia sudah keras, bisa lebih keras daripada batu. Mau dikasih apapun, enggak kena, kebal nasihat. Nah, maka ketika mereka mau bersabar dan yakin dengan janji-janji Allah, dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, di saat itulah mereka biiznillahi ta'ala dapat membimbing manusia kepada jalan yang baik. Dan itu Allah yang katakan demikian, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, tentu sangat besar mereka-mereka yang bisa mengajak orang kepada kebaikan. Nah, sangat besar ganjarannya, bahkan termasuk sedekah jariyah yang terbesar, ilmu yang bermanfaat. Maka tidak sia-sia usaha kita dalam belajar, enggak sia-sia usaha kita menghafal, enggak sia-sia usaha kita dalam mencatat, mempelajari, merapikan tulisan. Ketika dia mau ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mereka yakin, ketika mereka mau bersabar, sabar belajar, sabar belajar juga harus yakin. Nah, jangan bimbang, jangan ragu, mantapkan langkah antum dalam belajar. Jangan goyah ketika mungkin dapat cobaan ini dari kiri, goyang. Dari kanan dapat cobaan lagi, goyang. Dari depan juga seperti itu, goyang. Diiming-iming dunia, goyang. Kena celaan, goyang. Dimarahi, goyang. Langsung cemberut, mukanya tidak mau belajar, ya. Jadi orang itu yang tegar. Kalau dimarahi, diberitahu, dinasehati, sadar, perbaiki perilakunya dan terus belajar. Nah, jangan jadi orang yang gampang ciut semangat belajarnya. Demikian adab-adab talibul ilm yang dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada al-faslu tsani, pasal yang kedua. Kita masuk pada pasal yang baru, pasal yang kedua. Al-asbabul mu'inah ala talabil ilm, sebab-sebab yang membantu dalam mempelajari ilmu, dalam menuntut ilmu. Sebab-sebab yang membantu kita dalam talabul ilm. Qala rahimahullah, al-asbabul mu'inatu ala talabil ilmi kathiratun, nadhkur minha. Sebab-sebab yang membantu dalam proses talabul ilm kathirah, sangat banyak tentunya. Nadhkur minha, kita sebutkan sebagiannya, di antaranya. Awalan at-taqwa, yang pertama adalah sebab yang membantu kita dalam mempelajari ilmu adalah takwa, bertakwa. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah wa hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirina min ibadihi. Takwa ini merupakan wasiatnya Allah bagi orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir. Dari awal sampai terakhir wasiat dari Allah adalah bertakwa. Qala Allahu ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamidan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh benar-benar kami wasiatkan kepada orang yang diberikan Alkitab min qablikum, sebelum kalian, yang diberikan Taurat, Injil, Zabur, wa iyyakum, dan kepada kalian yang diberikan Al-Quran. Nah, dan kami wasiatkan orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, dan juga kepada kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittaqullah. Apa wasiatnya? Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari umat yang pertama sampai umat yang terakhir, nasihat wasiat dari Allah adalah untuk kita semua bertakwa kepadanya. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan apabila kalian kufur, justru sebaliknya, tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka milik Allah saja apa-apa yang di langit maupun di bumi. Artinya Allah lah yang memiliki segala-galanya. Allah lah juga yang memiliki ilmu. Kalau kalian enggak mau bertakwa, ya sudah. Hanya Allah yang punya nikmat-nikmat, yang punya makhluk-makhluknya di langit maupun di dunia. Milik Allah semuanya. Wa kana Allahu ghaniyan hamidan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha ghani, maha hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Allah yang memberikan nikmat-nikmat kepada hamba-hambanya. Naam. Yang di langit maupun yang di bumi. Maka sebab ketika orang itu mau belajar, mau mendapatkan ilmu, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki yang di langit maupun di bumi, pemilik segala yang di langit maupun yang di bumi. Kalau mau belajar, mau dapat ilmu, jangan tinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghaniyan hamidan, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah enggak butuh takwa hamba-hambanya, enggak butuh ibadah hamba-hambanya. Kalaupun mereka kufur kepada Allah, enggak memotorkan Allah sedikit pun kekufuran seluruh manusia maupun jin. Nah, itu semua kembalinya kepada hamba-hamba itu sendiri. Qala rahimahullah wa hiya aydan wasiyatur rasuli sallallahu alaihi wasallam li ummatihi fa an abi umamata sudai ibn ajlan al-bahili radhiyallahu anhu wa hiya aydan, dan taqwa pula merupakan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, takwa merupakan wasiatnya Allah. Yang kedua, takwa pula merupakan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, bagi umatnya, Fa'an Abi Umamah, dari Abu Umamah, hadis dari Abu Umamah, nama beliau Sudai ibn Ajlan. Abu Umamah Sudai ibn Ajlan al-Bahili. Abu Umamah al-Bahili namanya adalah Sudai ibn Ajlan radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub fi hajjatil wada'. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hajjatul wada', haji perpisahan. Pada haji perpisahan. Faqala, dalam khutbahnya Nabi alaihi salatu wasallam katakan, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah yang sudah menciptakan kalian, yang mengatur kalian, yang memberi rezeki kalian, yang menghidupkan kalian. Ya. Yang sudah memberi rezeki kalian, rezeki banyak. Nah, rezeki harta, rezeki badan, jasmani, rohani. Nah, termasuk juga rezeki berupa keistiqomahan, keimanan, keislaman, ilmu. Naam. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Menggunakan kata Rabb supaya kita ingat bahwasanya Allah merupakan zat yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita dan seterusnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah yang merupakan Rabb semesta alam. Nah, segala puji hanya milik Allah yang merupakan Rabb semesta alam. Nah, artinya zat yang demikian yang harus kita puji dengan segala bentuk pujian khusus baginya, yang kepadanya lah pula kita hanya beribadah. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wasallu khamsakum, salatlah yang lima waktunya bagi kalian. Naam. Wasumu syahrakum, berpuasalah di bulannya kalian. Maksudnya bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat mal kalian, zakat harta kalian. Baik yang punya ladang atau yang punya emas, yang punya harta yang melebihi nisabnya dan seterusnya, tunaikan zakatnya. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tunaikan sholat lima waktu, tunaikan takwa kepada Allah, tunaikan zakat, tunaikan hak-hak pemimpin kita, taati mereka, niscaya Allah balas dengan surganya. Yang mengharapkan nam surga yang tinggi, yang mengharapkan balasan-balasan yang besar, nam dengan cara mentaati pemimpin kita. Maka syahidnya adalah ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Nam tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha amiran ala sariyatin awsahu fi khasati nafsih bitaqwallahi. Dan Nabi alaihi salatu wassalam apabila mengirim, mengutus pemimpin syariah, yang memimpin syariah, pasukan yang tidak langsung dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan kecil mungkin, apabila beliau mengutus pasukan yang demikian, ausahu, Nabi alaihi salatu wassalam wasiati pemimpin tadi, pimpinan pasukan tadi, fi khasati nafsih bitaqwallah. Nabi alaihi salatu wassalam wasiati terkait dirinya sendiri, diri pemimpin itu sendiri, bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Beliau wasiati pada diri pemimpin itu yang ditunjuk tadi sebagai pimpinan pasukan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa biman ma'ahu minal muslimina khairan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mewasiati pemimpin tadi pula untuk berbuat baik kepada pasukannya, berlaku baik kepada kaum muslimin yang di bawah kendalinya, yang di bawah kepemimpinannya. Hati-hati kamu, ya. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada yang di bawahmu. Nah. Itu wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus amir pimpinan pasukan syariah. Qala rahimahullah, wa lam yazal as-salafus salih yatawasawna biha fi khutabihim wa mukatabatihim wa wasayahum indal wafah. Dan selalu demikian kaum salafus salih, mereka terus saling berwasiat, saling menasihati masalah apa? Takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah, ittaqillah, ittaqullah fi anfusikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam diri engkau. Nah. Yang demikian ini mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat kepada Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya, ittaqillah, ittaqillah haitsuma kunt. Nah. Selalu demikian kaum salafus saleh wa ala rasihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling berwasiat tentang ketakwaan fi khutbahim, dalam khutbah-khutbah mereka. Bahkan khutbatul hajah isinya banyak masalah ketakwaan. Naam. Innal hamdalillah nahmaduhu, sampai pada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat yang kedua juga demikian, masalah takwa lagi. Yang ketiga juga demikian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosa kalian. Maka masalah takwa ini sungguh besar perkaranya. Wa mukatabatihim, dalam surat-menyurat mereka, dalam tulisan-tulisan mereka. Wa wasayahum, dan wasiat-wasiat mereka. Indal wafah, ketika wafat, ketika akan wafat. Qala rahimahullah, kataba Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ila ibnihi Abdillah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di antara contohnya adalah Umar bin al-Khattab menulis pesan kepada anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, kepada Abdullah bin Umar. Kata Umar bin al-Khattab, Amma ba'd, fa inni usika bitaqwallahi azza wa jal. Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Yang demikian ini enam termasuk kuduah bagi kita, ajaran supaya banyak-banyak berwasiat takwa kepada keluarga kita. Bertakwalah engkau kepada Allah, kepada istri kita bertakwalah anti kepada Allah, kepada anak kita pun demikian seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan ketika mau safar juga demikian. Nah, apa wasiatnya? Yang paling penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah didoakan astaudi'ukallah, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik, didoakan apa, diwasiati bertakwa kepada Allah yang paling penting, baik yang meninggalkan ataupun yang ditinggalkan. Nah, inni usika bitaqwallahi azza wa jal, fa innahu manittaqaha manittaqahu waqah. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, waqah, Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan melindunginya. Wa man aqradahu jazah, barang siapa yang meminjami Allah, Allah akan balas dia. Nah, Allah akan balas bahkan yang berlipat-lipat lebih baik, berlipat ganda. Wa man syakarahu zadah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan baginya. Nah, wasiatnya siapa tadi? Wasiatnya siapa tadi? Itu yang baju hitam. Wasiatnya siapa tadi yang barusan kita baca? Siapa kepada siapa? Wasiatnya siapa kepada siapa? Itu. Siapa yang berwasiat, yang menasehati, siapa yang dinasehati? Depannya baju putih. Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Anaknya. Ahsan. Barakallahu fiik. Naam. Wa awsa Aliyyun radhiyallahu anhu rajulan. Ali bin Abi Thalib pun berwasiat kepada seseorang radhiyallahu an. Faqala, beliau berkata, usika bi taqwallahi azza wa jal. Alladhi la budda laka min liqa'ih. Aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Bayangkan, ya. Banyak salaf yang demikian diriwayatkan sering berwasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, zat yang pasti engkau akan berjumpa dengannya. Pasti kamu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala muntahalaka dunah. Dan tidak ada ujung bagimu kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ujung tujuan akhirmu selain Allah Subhanahu wa taala. Pasti ujungnya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. wa huwa yamliku dunya wal akhirah, dialah yang memiliki, yang merajai dunia maupun akhirat. Maka kalau mau dapat ilmu, ya takwa kepada Allah. Kalau mau punya ilmu, mau punya pemahaman, ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang memiliki dunia maupun akhirat, segala-galanya Allah yang punya. Makanya kalau mau minta ilmu, bertakwa kepada Allah merupakan sebab yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita bahas di malam hari ini. Selebihnya kita akan bahas pada pertemuan yang lain biidznillahi ta'ala. Lebih kurang ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.